منها ما يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد فقال المؤلف حفظه الله تعالى وعن أنس بن مالك رضي الله عنه dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu yadhkur beliau menceritakan atau menyebutkan ada seorang yang masuk ke dalam masjid pada hari Jumat mimbabin dia masuk dari pintu yang pintu itu wijahal mimbari lurus dengan mimbar Nabi sedangkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam posisi berdiri di atas mimbar faqal lalu orang tersebut mengatakan wahai Rasulullah halaqatil mawashi binatang-binatang pada mati karena kekeringan wangqata'atis subulu dan jalan-jalan pun terputus karena tanah merekah fada'allaha ayuhisana maka berdoalah engkau kepada Allah supaya Allah menurunkan hujan kepada kami. Qal farafa'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yadaihi. Rasulullah pun mengangkat kedua tangannya kemudian mengatakan Allahumma asqina, Allahumma asqina, Allahumma asqina. Ya Allah turunkanlah hujan kepada kami, beliau ucapkan sebanyak 3 kali. Maka hadis ini menunjukkan bolehnya makmum atau hadirin salat Jumat berbicara kepada khatib. Dan hadis ini menunjukkan bahwasanya salah satu bentuk istisqa meminta hujan selain dengan salat istisqa adalah dengan doa doa minta turun hujan di khutbah Jumat. Maka istisqa bisa dengan cara salat istisqa, bisa juga dengan cara dengan bentuk doa istisqa, doa minta hujan dalam khutbah Jumat. Kemudian hadis ini menunjukkan bahwasanya doa istisqa dalam khutbah Jumat itu dengan mengangkat dua tangan. Doa istisqa dalam khutbah Jumat itu dengan mengangkat dua tangan. Berbeda dengan doa dalam khutbah Jumat secara umum yang cukup dengan berisyarat dengan jari. Maka doa dalam khutbah Jumat itu secara umum cukup dengan berisyarat dengan jari kecuali jika doanya adalah doa hujan, doa minta hujan. Maka pada saat itu khatib berdoa dengan mengangkat kedua tangannya. Kemudian ada di dalil yang menunjukkan bolehnya minta doa kepada orang yang dianggap saleh, orang yang diyakini, orang yang saleh dan orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan hadis ini menunjukkan dianjurkan untuk mengulang doa sampai 3 kali. Kemudian qala Anasun Anas dan mengatakan maka demi Allah kami tidaklah melihat di langit ada min sahabin wala qaza'atin wala syai'an. Kami tidak melihat ada mendung, tidak ada gumpalan awan, tidak pula ada sesuatu pun. Wa ma bainana wa baina sal'in min baitin wala darin. Dan tidak ada antara kami dengan sebuah gunung di kota Madinah yang disebut dengan Sal'a. Min baitin wala darin satupun rumah yang menghalangi pandangan mata kami. Maka langit bersih ketika ketika orang tersebut masuk, langit dalam kondisi bersih, tidak ada secuil awan pun. Maka setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam berdoa, Allahumma asqina, maka fatala'at min waraihi sahabatun, maka dari balik gunung Salak muncullah awan mislutur bagaikan tameng. Maka ketika posisi awan tersebut telah berada di tengah-tengah, maka awan tersebut menyebar, summa amtarat, kemudian turunlah hujan. Kemudian Anas mengatakan, wallahi ma ra'ayna syamsa sabatan, demi Allah kami tidak bisa melihat matahari selama satu minggu. Kami tidak melihat matahari selama seminggu, sejak Jumat itu sampai Jumat berikutnya. Kalau tidak mendung hujan, tidak mendung hujan, maka banjirlah Madinah seminggu hujan terus. Tumata kalau wasilun nizali kalbab, maka ada orang lain yang masuk di pintu yang sama, fil Jum'atil Muqbilati, di hari Jum'at berikutnya. Dan ketika itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdiri memberikan khutbah. Fastaqbalahu qa'iman, maka orang tersebut berdiri menghadap Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian mengatakan, ya Rasulullah, halakatil amwal. Amwal di sini maknanya binatang ternak. Halakatil amwal, wahai Nabi, binatang-binatang ternak, kambing-kambing pada mati, kelelep. Kalau minggu kemarin binatang-binatang pada mati karena kekeringan, enggak ada yang diminum. Jumat berikutnya, wahai Nabi, sekarang kambing unta pada mati, kena banjir. Wang patatin subulu, dan jalan-jalan pun terputus karena jadi saluran air tidak bisa untuk lewat. Maka Jumat yang kemarin juga dikatakan oleh Nabi, jalan-jalan putus pada meletek-meletek. Jumat berikutnya oleh Nabi, jalan putus karena jadi saluran air tidak bisa untuk lewat. Maka yang disampaikan orang ini, antara Jumat yang pertama dengan Jumat yang kedua isinya sama namun sebabnya beda. Wahai Nabi, ternak-ternak pada mati. Nah, Jumat yang lewat mati karena kekeringan, Jumat berikutnya mati karena kelelep kena banjir. Wahai Nabi, jalan-jalan putus. Jumat sebelumnya putus karena jalan pecah-pecah, retak-retak karena kering, dan Jumat berikutnya jalan putus karena banjir. Pada Allah yumsikuha, maka berdoalah kepada Allah yumsikaha, supaya Allah subhanahu wa ta'ala menahan hujan. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pun berdoa untuk menahan hujan. Maka ada doa minta hujan dan ada doa untuk mencegah hujan. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam hanya bisa berkaitan dengan hujan, Nabi cuma bisa atau berkenaan dengan bahaya hujan, dampak buruk hujan, Nabi cuma bisa berdoa minta tertahannya hujan. Nabi sallallahu alaihi wasallam bagaimana manusia yang lain tidak bisa mengatur hujan. Oleh karena itu, maka juga ada orang yang ngatur seperti ustaz atau kiai, kok bisa menahan hujan, ini lebih hebat daripada Nabi. Nabi saja gak bisa menahan hujan, Nabi saja cuma bisanya minta kepada Allah cuma bisa minta kepada Allah supaya Allah menahan hujan. Pada orang sekarang ngaku ustaz, ngaku kiai, mengaku ya, pawang hujan bisa mencegah hujan. Maka ini jika dia ngaku itu ustaz dan kiai, padahal aslinya itu pun penyembah setan, maka dia kita katakan berarti lebih hebat daripada Nabi. Maka pengakuan dia sebagai ustaz dan kiai namun bisa mencegah hujan adalah satu hal yang dusta. Dusta kalau dia mendapatkan bantuan dari Allah atau dia punya keistimewaan yang Allah berikan untuk bisa menahan hujan. Karena tidak ada yang bisa mengatur alam semesta kecuali Allah Subhanahu wa taala. Qal fa rafa'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yadayhi, maka Rasulullah mengangkat kedua tangannya kemudian mengatakan Allahumma hawalaina la wala alaina, ya Allah turunkanlah hujan di sekeliling daerah hunian kami, wala alaina, dan ya Allah janganlah kau turunkan hujan di daerah pemukiman kami. Ya Allah pindahkanlah hujan ke pinggiran, ke pinggiran, ke pinggiran, dan jangan kau turunkan hujan di pusat pusat hunian. Oleh karena itu lanjutannya doa Allahumma alal akami wabarabi wal audiyati, ya Allah turunkanlah hujan di bukit-bukit, di anak-anak bukit dan di lembah-lembah, wa manabit syajar, dan tempat tumbuhnya tumbuh-tumbuhan di hutan-hutan atau semisal itu. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak minta ya Allah cegahlah hujan, hentikanlah hujan, namun yang Nabi minta ya Allah turunkanlah hujan namun di lembah-lembah, di hutan-hutan, di perbukitan-perbukitan yang tidak dihuni oleh manusia. Qal Anas mengatakan fang qata'at, maka berhentilah hujan, wa kharajna namti fi syamsi, dan kami keluar dari masjid berjalan di atas dalam keadaan mendapatkan terik matahari. Maka di sini dibawakan dalam poin ini untuk menjelaskan tentang al-ilhah di doa, di antara adab berdoa adalah mengulang-ulang doa. Ini kita lihat dari doa Nabi di Jumat yang pertama, Nabi sallallahu alaihi wasallam meminta agar Allah menurunkan hujan banyak 3 kali. Kemudian di antara adab berdoa adalah mengangkat kedua tangan sambil menghadap kiblat. Dalilnya dari Abu Musa al-Asari al-Yamani radhiyallahu anhu qala, ka'an Nabi sallallahu alaihi wasallam bima'in. Nabi sallallahu alaihi wasallam minta agar diambilkan air, lalu Nabi berwudu, thumma rafa'a yadayhi, kemudian Nabi mengangkat kedua tangannya lalu mengatakan Allahumma ighfir li Ubaid Abi Amir. Ya Allah ampunilah Ubaid Abi Amir. Wa ra'aitu bayadha ibtayhi, dan aku melihat putihnya 2 ketiak beliau. Kemudian Nabi lanjutkan doanya, Allahumma ja'alhu yaumal qiyamati, ya Allah jadikanlah dia Ubaid Abi Amir ini fawqa katsirin min khalqika minan nadi. Atau fawqa katsirin fawqa katsirin min khalqika minan nadi. Ya Allah jadikanlah dia pada kiamat mendapatkan posisi yang lebih tinggi dari banyak manusia makhluk ciptaan-Mu. Maka hadis ini menunjukkan di antara adab berdoa adalah mengangkat kedua tangan, dan di antara adab berdoa adalah berdoa dalam kondisi suci. Nabi berwudu kemudian berdoa. Nabi berwudu mengangkat tangan dan berdoa. Demikian juga hadis yang tadi kita baca, hadis Anas tentang istisqa tadi, Nabi juga mengangkat tangan untuk berdoa. Maka itu dalil, juga dalil yang menunjukkan di antara adab berdoa adalah mengangkat tangan. Dalil yang lain adalah dari Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu, beliau mengatakan pada saat perang Badar, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memandang kaum musyrikin dan jumlahnya 1,000 orang. Kemudian beliau pandang para sahabat beliau dan jumlahnya cuma 319 orang. Sepertiga dari jumlah orang-orang musyrik. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pun menghadap kiblat. Nah, ini yang jadi syahid. Summa mata yadaihi, kemudian beliau mengangkat kedua tangannya. Ya, maka di sini dalil di antara adab berdoa adalah mengangkat kedua tangan, dan di antara adab berdoa adalah menghadap kiblat. Faja'ala yahtifu, maka mulailah beliau berdoa memanggil, menyeru bi rabbi, rabbnya, dengan doa Nabi ketika itu, Allahumma anjisli ma wa'adani, ya Allah, wujudkanlah apa yang pernah kau janjikan kepadaku. Allahumma ati ma wa'adani, ya Allah, datangkanlah apa yang pernah kau janjikan kepadaku. Allahumma in tahlak hadhil isabatu min ahlil islam la tuqbatu fil ardi, ya Allah, jika binasa sekelompok dari orang-orang Islam ini, jika mereka ini binasa dan kalah perang, maka engkau tidak akan disembah lagi di muka bumi. Famazala yahtifu bi rabbi, maka demikian Nabi, dan Nabi terus menerus berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, madan yadaihi, dalam keadaan dalam posisi mengangkat kedua tangannya sambil menghadap kiblat. Nabi serius demikian mengulang-ulang doanya sampai-sampai Nabi tidak sadar kalau ridak beliau jatuh dari pundaknya. Ridak itu kain atasan yang banyak dipakai di masa Nabi, yang masih dipakai orang saat ini ketika dalam kondisi ihram. Ketika orang itu menjadi jamaah haji atau umrah, laki-lakinya makanya memakai ridak, pakaian untuk menutupi bagian atas badan. Yang ini diletakkan dicantelkan di pundak. Nah, ini sampai turun. Kalau ini turun berarti Nabi telanjang dada. Fa'atahu Abu Bakar, maka datanglah Abu Bakar. Maka Abu Bakar mengambil riga kemudian meletakkannya di pundak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Summa tazammahu min wara'ihi, kemudian Abu Bakar memeluk Nabi dari belakang. Kemudian Abu Bakar mengatakan, ya Nabi Allah, kahbaka munasyadataka rabbaka fa innahu sayunjis laka ma wa'adtaka. Ya Nabi Allah, cukuplah, sudah cukup doamu kepada Rabbmu, karena dia akan mewujudkan apa yang pernah engkau janjikan kepadamu. Fa'amzalallah azza wa jalla, maka Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan firman-Nya, id tastaghitsuna rabbakum fastajaba lakum, ingatlah ketika kalian memohon pertolongan kepada Rabb kalian, lalu Allah kabulkan permohonan kalian. Anni mumiddukum bi alfi minal malaikati murdifin, sesungguhnya aku akan membantu kalian dengan 1,000 malaikat murdifin yang akan datang berturut-turut. Fa'amadahullahu bil malaikati, maka Allah subhanahu wa ta'ala memberi bantuan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan pasukan yang tidak nampak, yang tidak terlihat, itulah para malaikat. Maka hadis ini juga menunjukkan di antara yang ada berdoa adalah al-ilhah, terus menerus dalam berdoa, karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengulang-ulang doanya, permohonannya, sampai Nabi demikian khusyuknya sehingga tidak sadar kalau tidak yang di pundak beliau sampai turun. Dan demikian sungguh-sungguhnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berdoa sampai Abu Bakar kasihan dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian dalam dari hadis ini yang diriwayatkan oleh Muslim, hadis ini dari hadis ini kita bisa mengetahui pengertian istighosah secara syar'i. Maka istilah istighosah dalam syariat artinya adalah berdoa dalam kondisi susah. Doa dalam kondisi susah. Nabi sedang dapat masalah. Nah, 300 sahabatnya perang dengan 1000 orang-orang musyrik. Ini masalah besar. Ini bukan masalah ringan. Maka Nabi dapat masalah, Nabi dapat kesulitan, kesusahan, maka Nabi berdoa. Nah, ini doa semacam ini disebut istighosah. Itu pengertian istighosah dalam syariat. Maka istighosah itu tidak dan tahlilan di lapangan dan rame-rame doa. Nah, ini bahkan Nabi sendirian. Nabi di sini doanya sendirian. Abu Bakar pun tidak mengamini doanya Nabi. Nabi doa sendirian. Maka istighosah adalah berdoa meminta kepada Allah dalam kondisi susah supaya kesusahannya dihilangkan. Itulah yang disebut dengan istighosah. Kemudian dalam riwayat yang baru saja kita baca, kita jumpai berdasarkan ayat di surat Al-Anfal ayat yang ke-9, bahasanya Allah Subhanahu wa taala memberikan bantuan kepada kaum muslimin pada perang Badar dengan 1000 malaikat. Ini adalah bantuan tahap pertama, sebagaimana dijelaskan di tafsir dalil lain. Pertama kali Allah Subhanahu wa taala beri bantuan dengan 1000 malaikat, summa sarat salasa alaf, kemudian ditambah menjadi totalnya sehingga 3000 malaikat, ditambah 2000, summa khamsata alaf, kemudian akhirnya jadi ditambah lagi menjadi 3000 lagi, kemudian menjadi genap 5000 sebagaimana di surat Ali Imran. Maka pasukan malaikat itu turun sebanyak 3 tahap. Tahap pertama 1000, kemudian tambah lagi 2000, kemudian tambah lagi 3000, sehingga total pasukan malaikat yang Allah kirimkan untuk membantu kaum muslimin di perang Badar adalah 5000 malaikat. Kemudian dalil yang lain tentang disyariatkannya mengangkat tangan dalam doa. Dari Anas radhiyallahu anhu, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana la yarfa'u yadayhi fi syai'in min du'aihi illa fil istisqa'i. Anas radhiyallahu anhu mengatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam tidaklah mengangkat kedua tangannya dalam doanya kecuali dalam istisqa. Kalau diperhatikan bahasanya yang dimaksud dengan perkataan Anas di sini adalah mengangkat tangan yang berlebih-lebihan. Ya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam hanya mengangkat tangan dalam bentuk berlebih-lebihan. Mengangkat tangan tinggi-tinggi itu hanya dalam doa istisqa. Gimana doa Nabi? Ada model mengangkat tangan Nabi yang Nabi lakukan ketika istisqa, kana yarfa'u yadayhi hatta yura bayatu ibtaihi. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengangkat tangannya tinggi-tinggi sehingga terlihat dua ketiaknya. Sedangkan dalam kondisi biasa Nabi cuma mengangkat tangan lurus dengan pundak, posisi tangan lurus dengan pundak, tidak di tangan tidak diangkat tinggi-tinggi, akan tapi cuma lurus pundak saja. Maka ini tidak pernah Nabi berdoa dengan bentuk demikian kecuali dalam kondisi istisqa. Ini yang dimaksud dengan Nabi tidak pernah mengangkat kedua tangannya dalam doa kecuali untuk istisqa. Kemudian dalil yang lain tentang anjuran untuk mengangkat tangan dalam doa adalah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang disebutkan oleh Ahmad, Abu Dawud, Tirmidzi dan dinilai sahih oleh Al-Albani. Innallaha hayyun karimun, artinya Allah adalah zat yang maha pemalu. Maka hadis ini dalil salah satu nama Allah adalah hayyun, zat yang maha pemalu, sehingga salah satu sifat Allah Subhanahu wa taala adalah al-haya'u, malu. Karimun lagi zat yang maha pemurah. Di antara bentuk malunya Allah Subhanahu wa taala, yastahi idza rafa'a rajul ilaihi yadayhi. Allah Subhanahu wa taala malu jika ada seorang yang mengangkatkan kedua tangannya, ayaruddahu masifran khaibataini. Maka Allah malu seandainya tangan hambanya jika terangkat untuk berdoa kemudian Allah kembalikan dalam keadaan sifran kosong, ibadah ini tidak dapat apa-apa. Allah malu jika tidak memberi dan mengabulkan doa orang tersebut. Maka hadis ini dalil bahasanya mengangkat tangan dalam doa adalah salah satu sebab terkabulnya doa. Salah satu sebab mustajabnya doa adalah dengan mengangkat tangan dalam doa. Berkaitan dengan mengangkat tangan dalam doa, maka hadis-hadis yang menganjurkan untuk mengangkat tangan dalam doa statusnya adalah mutawatir makna. Bagaimana yang dikatakan oleh Al-Hafidz As-Suyuti rahimallahu taala. Lebih dari 30 sahabat atau bahkan lebih banyak dari itu yang meriwayatkan hadis-hadis yang intinya semuanya mengandung satu hal, yaitu anjuran untuk mengangkat tangan dalam doa. Oleh karena itu maka kesimpulan dalam masalah ini, kapan kita mengangkat tangan dan kapan tidak, kesimpulannya adalah sebagaimana dikatakan oleh Sayyid Muhammad bin Salah Utsaimin di Sarah Arba'in ketika menjelaskan hadis tentang ada seorang yang yutilus safar, orang yang berpergian jauh dan berdoa namun tidak Allah kabulkan doanya. Maka doa itu ada tiga macam. Yang pertama adalah doa yang disyariatkan sambil angkat tangan semacam istisqa dan yang lainnya yang ada dalilnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi doa sambil angkat tangan. Maka untuk doa-doa semacam ini maka dianjurkan untuk angkat tangan. Kemudian yang kedua adalah doa-doa yang terdapat dalil yang menunjukkan kalau tidak dianjurkan untuk mengangkat tangan. Doa dalam sujud, doa dalam tasawuf akhir, itu posisinya tidak, tangan tetap di tempatnya, tidak perlu angkat tangan. Doa sambil sujud angkat tangan tidak perlu. Demikian juga doanya khatib Jumat pada saat khutbah Jumat dan doanya bukan doa minta hujan, maka cukup isyarat dengan jari dan tidak angkat tangan. Maka untuk doa-doa semacam ini maka cukup maka yang benar adalah dengan tidak mengangkat tangan, dan angkat tangan di sini tidak benar. Kemudian yang ketiga adalah doa-doa atau kondisi-kondisi doa yang kita tidak terdapat dalil yang menunjukkan kalau Nabi mengajarkan angkat tangan di dalamnya, namun juga tidak ada dalil yang menunjukkan kalau Nabi tidak angkat tangan pada di dalamnya. Maka untuk jenis yang ketiga, maka kita kembalikan kepada al-aslu, kita kembalikan kepada asal, dan hukum kata semutimin, hukum asal doa adalah sambil angkat tangan. Berdasarkan hadis, innallaha hayyun karim, yastahi idza rafa'a rajul yadayhi ayyarsahuma sifra qa'ibataini. Maka hadis ini menunjukkan bahasanya pada umum, pada asalnya doa dianjurkan sambil angkat tangan. Oleh karena itu, maka doa-doa yang tidak terdapat dalil menunjukkan Nabi angkat tangan, dan demikian juga tidak terdapat dalil tegas Nabi tidak angkat tangan, maka doa tersebut sambil angkat tangan. Semisal doa di antara adzan dan iqamah, atau doa-doa yang lainnya. Kemudian di antara adab berdoa adalah ayakunal maudhi, hendaknya tempat yang digunakan untuk mengingat Allah adalah khalian, tempat yang sepi, yang kosong dari hal yang mengganggu konsentrasi, dan tempat yang bersih. Karena dengan mengambil tempat yang tenang, tempat yang bersih, maka ini adalah a'dham fi ihtiram, adalah bentuk yang sangat nyata dalam penghormatan terhadap perbuatan berzikir mengingat Allah dan menghormati Allah. Oleh karena itu, satu hal yang terpuji berzikir di masjid dan di tempat-tempat yang mulia. Dari Abi Maisarah, seorang tabi'in kalau tidak salah, rahimahullah ta'ala, beliau mengatakan, tidaklah nama Allah disebut kecuali di tempat yang baik. Kemudian adat yang lain dalam berzikir dan berdoa adalah hendaknya mulut itu dalam keadaan bersih. Maka jika mulut itu berubah, yaitu bau mulut, muncul bau mulut, maka hendaklah dihilangkan terlebih dahulu dengan siwak, wabil ghusli bil ma, dan dibersihkan dengan air. Ya, dibersihkan dengan hal-hal yang bisa digunakan untuk membersihkan mulut. Kemudian ana zikri mahbubun, berzikir itu satu hal yang dianjurkan di semua keadaan, kecuali dalam keadaan-keadaan tertentu yang syariat mengecualikannya. Yang akan kami sebutkan keadaan-keadaan tersebut tarfan sedikit saja sebagai isyarat untuk tempat-tempat yang lain. Maka di antaranya adalah terlarang atau makruh hukumnya berzikir dalam keadaan posisi duduk ketika sedang buang hajat. Demikian juga berzikir pada saat berhubungan suami istri. Demikian juga ketika khutbah Jumat untuk orang-orang yang mendengar suara khatib. Artinya kalau tidak mendengar suara khatib berarti lain. Maka boleh dia berzikir karena dia tidak, sama sekali tidak dengar suara khatib. Maka dia sibukkan dirinya dengan berzikir supaya ada kegiatan. Kalau tidak ada kegiatan, masih tidur nanti. Wafil qiyam fi sholati, demikian juga ketika dalam posisi berdiri dalam sholat, maka jangan berzikir. Namun apa? Yastaghil fil qira'ah, menyibukkan diri dengan baca surat Al-Fatihah, kemudian setelah itu surat yang lainnya, jangan malah sibuk berzikir. Kemudian poin berikutnya di antara adab doa atau adab berzikir, jika orang yang sedang berzikir ini mendapatkan ucapan salam, maka hendaklah dia hentikan zikirnya, kemudian dia menjawab salam, setelah itu dia lanjutkan zikirnya. Demikian juga jika di dekatnya ada orang yang bersin, maka didoakan dulu, maka hentikan zikir, kemudian doakan dulu ya rahmukallah, baru kemudian melanjutkan zikir. Demikian juga menghentikan zikir ketika mendengar khatib khutbah. Sebelum khatib datang dia sibuk berzikir, dan datanglah khatib dan berkhutbah, maka zikir dihentikan untuk mendengarkan khutbah. Demikian juga jika mendengar suara adzan, maka hendaklah dia jawab ucapan muadzin dalam kalimat-kalimat adzan ya, sampai adzan berakhir, kemudian dia lanjutkan zikirnya. Demikian juga ketika di depannya terdapat kemungkaran, maka hendaknya dia menghilangkannya, atau di depannya ada amal kebajikan yang perlu dilakukan, maka dia bimbing orang lain untuk mengerjakannya. Atau ada orang yang bertanya, lagi asik berpikir, ada orang yang datang bertanya, tanya rumahnya si A, jangan tetap Jumat Kamis zikir. Ketika ada orang yang mustarsidan bertanya, maaf Pak, ini rumahnya Bapak ini gimana ya? Subhanallah, subhanallah. Ini tidak benar. Maka tidaklah dia hentikan zikirnya, kemudian dia jawab, atau bahkan perlu diantarkan, setelah itu dia lanjutkan zikir. Ajabah, maka tidaklah dia jawab pertanyaan orang yang bertanya, yang cari tahu tentang satu hal, kemudian dia lanjutkan zikirnya. Demikian juga jika dia dalam kondisi ngantuk berat, maka jangan dipaksakan untuk berzikir ya. Karena boleh jadi mengucapkan subhanallah malah yang berucap laknatullah, karena dalam kondisi ngantuk berat, maka hendaknya istirahat, tunaikan hak mata ya. Tidur dulu, nanti bisa disambung lagi. Wa ma asbaha hadza kulluhu, dan hal-hal yang serupa dengan hal ini. Kemudian poin yang ketiga adalah waktu-waktu mustajab doa dan kondisi-kondisi mustajab doa. Di antara waktu mustajab doa adalah sepertiga yang terakhir dari waktu malam. Yang dimaksud dengan sepertiga terakhir adalah waktu maghrib sampai subuh dibagi tiga, maka sepertiga yang terakhir itulah sepertiga akhir malam. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala firman Allah tentang saudara-saudara Yusuf. Kalau mereka berkata kepada Yakub ayah mereka, ya abana istighfir lana dzunubana inna kunna khathiin. Wahai ayah kami, berdoalah kepada Allah supaya Allah mengampuni dosa-dosa kami, sungguh kami adalah orang-orang yang salah. Astaghfir astaghfirullahum rabbi. Ya, maka Yakub mengatakan, nanti aku akan doakan kalian kepada Rabbku. Innahu wal ghafur rahim, sungguh Dia Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Maka Yakub tidak langsung mengabulkan permintaan anak-anaknya. Yakub mengatakan, "Sauba, nanti tak doakan." Dan di antara penjelasan ahli tafsir tentang nanti ini, apa yang dimaksudkan dengan nanti, sebagian ahli tafsir sebagaimana disebutkan di tafsir jalan lain, nanti di sini adalah menunggu waktu sahur, sepertiga malam yang terakhir menjelang subuh. Maka di antara penjelasan ahli tafsir tentang makna ayat ini, innahu sesungguhnya Yakub mengakhirkan, menunda permintaan anak-anaknya agar berdoa kepada Allah, agar didoakan dapatkan ampunan dari Allah, ditunda sampai sepertiga yang terakhir dari waktu malam. Kenapa demikian? Kenapa Yakub menunda sampai nanti sampai sepertiga akhir malam? Ya, karena ini menunjukkan bahwasanya ini adalah waktu yang mustajab. Ya, sejak dalam syariat Nabi Yakub, sepertiga akhir malam adalah waktu yang mustajab untuk doa. Kenapa sepertiga malam adalah waktu yang mustajab untuk doa? Karena sepertiga malam terakhir adalah waktu an-nuzul al-ilahi, waktu turunnya Allah Subhanahu wa taala ke langit dunia. Bagaimana sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam yang diriatkan oleh Bukhari dan Muslim dan hadisnya adalah mutawatir sebagaimana dikatakan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Dan Syekhul Islam punya risalah khusus judulnya Sahu Hadis Nuzul, syarah tentang hadis nuzul. Punya buku khusus membahas tentang hadis ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan yanzilu rabbuna kula lailatin ila sama'id dunya. Allah Subhanahu wa taala yang merupakan Rabb kita turun setiap malam ke langit dunia. Kapan? Ina yataqa as-sulusul akhir min al-laili. Ketika yang tersisa dari waktu malam tinggal sepertiga yang terakhir. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, siapa yang berdoa kepadaku maka niscaya akan aku kabulkan, siapa yang meminta kepadaku niscaya akan aku beri, siapa yang mohon ampun kepadaku niscaya aku ampuni. Maka Ahlussunnah keyakinan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat turun, dan Allah Subhanahu wa taala turun setiap sepertiga malam yang terakhir. Namun kita tidak bahas bagaimanakah bentuk dan cara turunnya. Yang jelas adalah dengan cara turun yang sesuai dengan kebesaran dan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Tidak sebagaimana turunnya manusia, dan yang jelas adalah tidak serupa dengan turunnya manusia dari lantai atas ke bawah naik lift atau naik tangga atau pakai tangga, atau turunnya seorang dari atas kuda, atau turunnya seorang dari motornya yang jelas, atau turunnya daun dari jatuhnya daun, turunnya daun dari atas pohon kemudian sampai ke tanah. Yang jelas bukan itu semua, karena tidak ada satupun makhluk yang serupa dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak benar orang yang mentakwil, menyelewengkan hadis ini dengan mengatakan yang turun adalah ketetapan Allah, karena ketetapan Allah turun setiap saat. Takdir Allah, aturan Allah itu berlaku setiap saat. Demikian juga tidak benar mengatakan bahasanya yang turun adalah rahmat Allah, karena rahmat Allah Subhanahu wa taala turun setiap menit, setiap detik. Dengan itu maka sehingga bumi ini masih eksis, bumi ini masih ada. Kalau lepas cabut rahmatnya dari bumi ini, sudah bubar, belum tikar bumi ini. Maka tidak benar memaknainya dengan turunnya rahmat, karena turunnya rahmat Allah dan setiap saat. Demikian juga mana mungkin rahmat berani, rahmat yang Allah turunkan ini mengatakan siapa yang doa kepadaku aku kabulkan. Dia mengabulkan doa adalah Allah Subhanahu wa taala. Karena rahmat yang Allah turunkan tidak bisa ngomong dan tidak bisa bicara. Maka ini adalah dalil-dalil yang ada dalam hadis ini menunjukkan kalau tidak benar mengotak-atik makna yang ada dalam hadis ini dengan makna yang keliru dan menyimpang. Kemudian hadis ini dalil menunjukkan bahasanya doa itu lebih luas dari sekedar permintaan, dan permintaan ampun itu lebih sempit dari sekedar permintaan. Maka doa itu umum. Kemudian doa yang lebih sempit adalah doa permintaan, meminta sesuatu. Dan permintaan itu menjadi lebih sempit lagi ketika dikhususkan yaitu permintaan ampunan. Oleh karena itu maka istijabah doa, terkabulnya doa itu lebih luas dari sekedar memberi permintaan, memberikan apa yang diminta. Dan mengampuni itu adalah dan memberi apa yang diminta itu lebih luas dari sekedar pemberian ampunan. Kemudian di antara kondisi yang mustajab dalam doa adalah sujud. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Nuhitu an aqra' al-Qur'ana raki'an aw sajidan." Aku dilarang untuk membaca Al-Qur'an ketika dalam posisi rukuk, demikian juga dalam posisi sujud. Kenapa? Fa'amma ruku'u fa'adhimu fihil abba. Pada saat rukuk, maka aku kanlah Arab, yaitu Allah Tabaraka wa Ta'ala. Hadis ini dalil, salah satu nama Allah adalah Arab. Wa'amma sujudu adapun sujud, fajtahidu fihi bidu'ai, maka adalah kalian sungguh-sungguh rajin-rajinlah untuk, banyak-banyaklah untuk berdoa. Fa innahu qaminun ayyun tajabalakum. Qaminun maknanya jazirun, maka punya sangat layak doa kalian dikabulkan jika kalian ucapkan, jika kalian panjatkan dalam kondisi sujud. Maka Nabi perintahkan kita untuk banyak-banyak berdoa dan sungguh-sungguh berdoa dalam sujud. Maka ketika sujud dianjurkan untuk memanfaatkan sujud dengan berdoa. Dan sujud ini berlaku untuk semua sujud. Baik sujud dalam sholat, baik sujud rakaat yang terakhir, rakaat yang ketiga, rakaat yang kedua, rakaat yang pertama, sama saja. Baik itu sujud pertama ataupun sujud kedua dalam satu rakaat. Baik ketiga juga ini berlaku untuk sujud sahwi, sujud tilawah, dan sujud syukur. Maka semua sujud yang disyariatkan kita dianjurkan untuk berdoa dan memperbanyak doa dalam sujud tersebut. Maka ini bukan hanya berlaku untuk sujud dalam sholat, sujud sahwi, sujud tilawah, kita dianjurkan untuk memperbanyak doa. Maka ringkasnya semua sujud yang disyariatkan maka dianjurkan di sana kita memperbanyak doa. Ingat sujud yang disyariatkan. Adapun sujud yang mengada-ada, sujud pamitan dengan masjid karena setelah selesai sholat kemudian mau keluar dari masjid maka sujud dulu sebagai bentuk pamitan sama masjid. Nah ini sujud yang mengada-ada yang tidak nanti tuntunkan maka tidak perlu dilakukan. Maka sujudnya sendiri sudah masalah, maka tidak perlu ada pertanyaan di mana doa dalam sujud pamitan mau meninggalkan masjid. Demikian juga Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, atau sebelumnya seandainya ada orang yang bertanya, gimana kalau dalam sujud kita berdoa dengan menggunakan doa-doa yang ada dalam Al-Quran? Apakah ini dibolehkan? Padahal pada saat sujud tidak boleh membaca Al-Quran. Maka jawabannya adalah innamal a'malu binniyah. Nilai amal itu tergantung niatnya. Kalau orang itu membaca Rabbana atina fiddunya hasanah, niatnya membaca Al-Quran di surat Al-Baqarah, ya, nah, dan ini diucapkan ketika sujud, maka ini tidak boleh. Namun jika orang itu pada saat sujud membaca Rabbana atina fiddunya hasanah wa fil akhirati hasanah, niatnya adalah berdoa, maka hukumnya boleh. Maka ini contoh, maka di sini dapat contoh status amal itu berbeda karena perbedaan niat. Yang satu dibolehkan dengan niat ini dan satu hak yang lain adalah terlarang karena niat yang lain. Demikian juga Allah berfirman, wasjud waqtarib dan sujudlah engkau, niscaya engkau akan semakin dekat dengan Allah. Karena sujud, maka ayat ini mengisyaratkan bahwa sujud adalah kondisi mendekat dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka satu hal yang sangat baik jika digunakan untuk berdoa. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam juga mengatakan aqrabu ma yakunu 'abdu li rabbihi wa huwa sajidun. Kondisi seorang hamba yang paling dekat dengan Allah adalah ketika sujud. fa'aqsirud du'a, maka perbanyaklah doa pada saat sujud. Kemudian waktu yang baik untuk berdoa adalah sesaat pada hari Jumat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan khairu yaumin tala'at 'alaihi syamsu. Sebaik-baik hari yang matahari masih bersinar menerangi hari tersebut adalah hari Jumat. Karena hari ini adalah hari diciptakannya Adam, dan di hari ini Adam dimasukkan ke dalam surga, dan pada hari ini tobatnya Adam diterima. Dan pada hari Jumat ini adalah hari di mana Adam diturunkan ke bumi. Dan pada hari ini akan terjadilah kiamat. Oleh karena itu dalam hadis yang lain Nabi mengatakan bahwasanya semua makhluk pada pagi hari Jumat ketakutan. Jangan-jangan ini adalah hari kiamat, kecuali jin dan manusia yang tetap aktif dengan tidurnya atau kegiatan yang lain. Seluruh makhluk seluruhnya ketakutan, binatang-binatang pada was-was. Jangan-jangan ini adalah hari kiamat. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan fi yaumil jum'ati sa'atun. Pada hari Jumat ada sesaat yang tidaklah seorang muslim mencocoki kesempatan pada waktu tersebut, kemudian dia berdiri sholat, kemudian memohon kepada Allah kebaikan kecuali Allah berikan. Waqala biyadihi, qala di sini maknanya fa'ala. Waqala biyadihi, dan Nabi berisyarat dengan tangannya. Kulna yukalliluha kami katakan Nabi mengisyaratkan sedikitnya sebentarnya waktu tersebut. Yusiduha itu adalah waktu yang sangat-sangat sedikit. Diatkan oleh Bukhari dan Muslim. Para ulama berselisih pendapat kapan waktu mustajab di hari Jumat itu. Pendapat yang pertama di sini disebutkan waktu tersebut adalah pada saat terbit matahari pada hari Jumat. Pendapat yang kedua mengatakan pada saat matahari bergeser ke arah barat di hari Jumat. Pendapat yang ketiga mengatakan berbarengan dengan waktu azan di siang hari pada hari Jumat. Pendapat yang keempat mengatakan idza fa'idal khatibul mimbar, apabila khatib naik ke atas mimbar dan mulai berkhutbah. Pendapat yang kelima mengatakan idza qama an-nasu ila shalati, ketika orang itu berdiri, orang-orang pada berdiri tidak mengerjakan salat Jumat. Sedangkan mayoritas ulama mengatakan mayoritas ulama mengatakan waktu mustajab di hari Jumat adalah ba'dal asri, dalam setelah selesai salat asar. Kemudian mereka para jumhur ulama yang mengatakan setelah salat asar itu berselisih pendapat waktunya yang kapan dari setelah salat asar itu. Setelah asar panjang atau agak panjang. Ya, begitu selesai salat asar juga sudah salat asar. Berarti sudah masuk waktu setelah asar. Maka sebagian yang mengatakan ya waktu asir itulah waktu sore yang sepanjang waktu itu. Kemudian penjelasan yang lain mengatakan akhir sa'atin nahar, detik-detik siang yang terakhir. Detik-detik siang yang terakhir, detik-detik matahari tidak tenggelam. Kemudian di sini penulis mengatakan wa hadzal qawlu wa aqali. Pendapat yang terakhir yang mengatakan ini adalah detik-detik menjelang habisnya siang dengan tenggelamnya matahari, itulah waktu yang mustajab di hari Jumat. dan betapa sedikit orang yang memanfaatkan waktu ini untuk berdoa. Ada yang memanfaatkan waktu ini malah untuk jalan-jalan, ada yang memanfaatkannya untuk bal-balan, ada yang memanfaatkannya untuk nonton TV, ya. Dan sedikit sekali kita jumpai kaum muslimin yang memanfaatkan detik-detik akhir siang di hari Jumat untuk mengingat Allah Subhanahu Wa Taala dan menyampaikan permohonan kepada Allah. Maka berdoa di akhir salat, di akhir waktu asar ini diantara sunnah mahjurah, diantara sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang ditinggalkan oleh banyak kaum muslimin. Dan dalil untuk merujukkan pendapat yang terakhir adalah sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yaumul jum'ati isnata asrata, hari Jumat itu ada 12 jam, yaitu 12 jam 60 menit. Yuridu ta'atan, yang Nabi maksudkan adalah 1 jam. La yujadu muslimin, tidaklah dijumpai seorang muslim memohon kepada Allah satu hal kecuali pasti Allah akan memberikan. Faltamisuha, maka carilah waktu tersebut. Akhir ta'atin, di waktu yang terakhir ba'dal asri, setelah salat asar. Diatkanlah Abu Dawud dan Nasa'i, dinilai sahih oleh Al-Albani. Kemudian yang keempat adalah dubur salawat, dubur salat fardu. Dari Abu Umamah radhiyallahu anhu, ada seorang yang bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayu du'ai asma, kapankah doa itu lebih Allah dengar, yaitu Allah kabulkan? Maka Nabi katakan, jawabul lailil akhir, adalah tengah malam yang terakhir, kemudian subuh salat fardu. Diatkan oleh Abu Dawud dan dinilai hasan oleh Al-Albani. Untuk perlu diketahui, ada sebagian ulama juga mendhaifkan hadis ini. Maka di sini diperselisihkan statusnya. Ada yang menilai hasan semacam Al-Albani, ada juga yang menilainya sebagai hadis yang dhaif. Nah, apa yang dimaksud dengan dubur salat fardu? Ulama berselisih berapa tentang makna dubur salat fardu. Antara memaknainya setelah salam, ataukah maknanya adalah setelah tasawuf akhir, sebelum salam. Dan pendapat yang tepat, dubur salat jika dikaitkan dengan doa adalah setelah tasawuf akhir, sebelum salam. Bagaimana yang disampaikan oleh Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin di Syaikhul Muntaq, beliau katakan, jika dubur salat itu berkaitan dengan zikir, maka maknanya adalah setelah salat. Dan jika ada istilah dubur salat dalam hadis dikaitkan dengan doa, maka maknanya adalah sebelum salam, setelah tasawuf akhir. Kemudian di antara waktu yang mustajab untuk doa adalah antara adzan dan iqamah, sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yuraddu du'a'u bainal adzani wal iqamati. Doa antara adzan dan iqamah itu tidak tertolak. Dalam hadis yang lain yang sahih, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Bintani la tuqaddani." Ada dua hal yang tidak ditolak atau jarang sekali ditolak. Salah satunya adalah doa ing dan lidah, adalah doa setelah adzan. Ing dan di sini maknanya ba'da. Kemudian keadaan yang mustajab berdoa adalah saat berjumpa dengan musuh, yaitu bercampurnya peperangan. dalam rangka jihad fisabilillah. Bagaimana sabda Rasulullah, sambungan dari hadis yang sebelumnya, ada dua doa yang tidak tertolak atau sangat jarang untuk ditolak. Yang kedua adalah indal ba'si, pada saat peperangan, ketika bertemu sebagian pasukan, yaitu pasukan kaum muslimin, ba'dan dengan sebagian yang lain, yaitu pasukan orang-orang kafir. Maka ketika bertemu dua pasukan, ini adalah waktu yang tajam untuk doa. Kemudian yang berikutnya adalah waktu yang mustajab untuk doa adalah ketika malam Qadar. Karena malam Al-Qadar adalah madhonnatul khairat, adalah kemungkinan besar di sana penuh dengan kebaikan dan dikabulkannya berbagai doa dan dilipat gandakannya amal dan dihapuskannya beban-beban yang berat, yaitu dosa. Dan amal di waktu ini lebih baik daripada min alfin min mislihi, daripada lebih baik daripada amal yang utama selama 1000 bulan, lebih baik daripada 1000 bulan dengan amal yang utama. Maka sedekah Rp1.000 di malam Qadar itu lebih baik daripada sedekah Rp1.000 selama 1000 bulan yang tidak ada Lailatul Qadar. Bagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, Lailatul Qadri khairun min alfi syahrin. Malam Al-Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan. Artinya beramal di malam tersebut lebih baik dengan amal yang utama selama 1000 bulan. Salat 2 rakaat di malam tersebut lebih baik daripada salat 2 rakaat selama 1000 bulan yang tidak ada Lailatul Qadarnya. Yakni yang dimaksud 1000 bulan adalah 1000 bulan yang tidak ada Lailatul Qadarnya. Kapankah Lailatul Qadar? Terdapat perselisihan yang panjang di antara para ulama tentang kapan Lailatul Qadar. Di antara pendapat yang ada tentang masalah ini adalah mengatakan bahwasanya Lailatul Qadar itu tanggal 27 Ramadan. Dan ini pendapat yang dianut oleh masyarakat Saudi. Maka Masjidil Haram pada malam tanggal 27 Ramadan itu adalah malam yang paling sesak di Masjidil Haram dan di Masjidil Nabawi. Malam paling sesak malam 27, karena yang berkembang di masyarakat Saudi Lailatul Qadar itu malam 27. Di antara ulama yang mengambil pendapat ini adalah Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, yang beliau memiliki gelar Habul Ummah, ya, ulama umat ini, waktu Jumanul Quran, penafsir Al-Quran. Beliau memilih pendapat ini, yaitu Lailatul Qadar itu malam 27. Di antara dalil yang digunakan untuk menetapkan malam Lailatul Qadar itu 27, di samping hadis-hadis yang dinilai adalah isyarat menunjukkan malam Al-Qadar 27, ada juga yang mendalili Lailatul Qadar itu dengan tanggal 27 dengan mengatakan bahasanya surat Al-Qadar itu terdiri dari 30 kata. Ada 30 kalimat dalam surat Al-Qadar. Nah, kata nomor urut 27 adalah dia. Salamun dia hatamatla'il fajri. Nah, itu hianya, hianya kembali ke Lailatul Qadar. Hianya itu jatuh pada urutan 27. Kata nomor 27 dari surat Inna Anzalnahu fi Lailatul Qadri dan seterusnya. Walakin al-adhar wal-aqwa, tetapi pendapat yang lebih kuat dan yang lebih kuat adalah Lailatul Qadar itu tidak ditetapkan, tidak dipastikan tanggal berapa. Kemudian di antara doa yang maksud adalah doa pemimpin yang adil dan doa orang yang berpuasa selama dia berpuasa sebelum dia berbuka, dan doa orang yang teraniaya. Sebagaimana kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada tiga orang yang doanya tidak ditolak: pemimpin yang adil, orang yang berpuasa selama dia belum berbuka atau sampai dia berbuka, dan doa orang yang teraniaya. Maka Allah angkat doa mereka dunal humami, Allah angkat sehingga sampai di bawah mendung, di bawah awan pada hari kiamat, lalu dibukakanlah untuknya pintu-pintu langit. Kemudian Allah katakan wa bi izzati la'anzurannaka walau ba'da hinin, demi kemuliaanku sungguh aku akan menolongmu wahai orang yang dizalimi, walau ba'da hinin, meskipun setelah ba'da hinin ya, bisa kita artikan meskipun entah kapan, namun jelas akan Allah tolong, akan Allah bila orang yang teraniaya, entah kapan, tidak mesti harus saat ini. Artinya doa orang yang terzalimi itu makbul, namun makbulnya tentu tidak mesti harus saat ini. Oleh karena itu, di antara pesan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada Mu'adz, ketika Mu'adz ini diangkat sebagai penguasa Yaman, sebagai qadhi di Yaman, gubernur Yaman, maka ketika Nabi utus sebagai untuk berdakwah dan jadi qadhi di Yaman, maka penguasa itu rentan dengan kedzaliman. Maka Nabi mengatakan ittaqid da'watal mazlum, hati-hatilah dengan doa orang yang teraniaya. Ya, tidak ada tabir antara Allah dengan doa orang yang teraniaya. Kemudian yang ke-9, di antara kondisi doa yang makbul adalah doa bi dzahril ghaib, tanpa diketahui orang yang didoakan. Bagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, da'watul mar'il muslimi li akhihi bi dzahril ghaibi mustajabatun. Doa seorang muslim untuk saudaranya sesama muslim bi dzahril ghaibi, tanpa diketahui oleh saudaranya, adalah doa yang mustajab. Ketika dia berdoa, mendoakan saudaranya, maka di dekat kepalanya ada seorang malaikat yang diberi tugas untuk merespon doanya, sehingga setiap kali dia berdoa untuk saudaranya dengan kebaikan, maka malaikat yang ditugasi untuk berada di dekatnya ini mengatakan, mengaminkan doanya, amin walakabim mitlin, semoga Allah kabulkan doamu untuk saudaramu dan untukmu semisal itu. Maka jika seorang itu berdoa, ya Allah berikanlah untuk saudaraku istri yang salihah, maka malaikat juga mengatakan amin walakabim mitlin, dan untukmu semisal itu, sama dengan hal itu. Dan doa malaikat makbul. Maka hadis ini menunjukkan dianjurkan doa mendoakan orang lain fi dzahril ghaib. Yang dimaksud doa fi dzahril ghaib itu mencakup dua hal. Yang pertama, mendoakan orang yang sudah meninggal dunia. Yang kedua adalah mendoakan orang lain yang masih hidup tanpa pengetahuannya. Kemudian di sini juga dalil menunjukkan bahasanya tidak semua doa jama'i itu terlarang. Maka orang ini berdoa diaminkan oleh malaikat. Maka malaikat besar mengaminkan doa orang ini. Ya, demikian yang kita baca kesempatan pagi hari ini. Insya Allah kita lanjutkan pagi yang akan datang. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Barakallahu lana alhamdulillahil alamin. Bagaimana kepasti mengangkat tangan sehingga disifati tampak putih ketiak Nabi, yaitu mengangkat tangan tinggi-tinggi sebagaimana tadi telah kita praktekkan, ya, mengangkat tangan dalam istisqa, ya, mengangkat tangan tinggi-tinggi. Apakah ada mengangkat tangan bersifat mutlak sehingga bisa dilakukan juga ketika berdoa setelah berwudu, ya, dan setelah mendengar azan? Maka berdasarkan kaidah yang disampaikan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin untuk posisi untuk doa-doa yang tidak terdapat dalil yang menunjukkan kalau Nabi mengajarkannya untuk mengangkat tangan, dan juga tidak terdapat dalil yang menunjukkan Nabi melarang untuk mengangkat atau Nabi tidak mengangkat tangan, ya, maka kembalikan pada asal doa, pada asal dalam adab berdoa, yaitu mengangkat tangan adalah satu hal yang menjadi sebab mustajabnya doa. Maka tidak bisa kita salahkan orang yang melakukan hal semacam itu. Apakah berdoa setelah selesai salat lima waktu hukumnya bid'ah? Jawabannya tidak bid'ah. Namun doa setelah selesai lima waktu, setelah selesai salam, diperselisihkan oleh para ulama. Apakah ini adalah waktu yang baik untuk berdoa ataukah tidak? An-Nawawi mengatakan bahwasanya seluruh ulama Syafi'iyah mengatakan menganjurkan untuk berdoa setelah selesai salat, ya, setelah selesai salat. Ini bi ijma' Syafi'iyah, mustahak. Seluruh ulama Syafi'iyah pemadam Syafi'i kata An-Nawawi menganjurkan berdoa setelah selesai salam, setelah salam dari salat lima waktu. Demikian juga Ibnul Qayyim di Zadul Ma'ad menganjurkan berdoa, ya, menganjurkan berdoa setelah berzikir, setelah salat. Ibnul Qayyim menganjurkan untuk berdoa setelah berzikir, setelah selesai salat. Maka setelah salat, berzikir, setelah itu maka Ibnul Qayyim menganjurkan berdoa. Namun yang tepat yang paling baik untuk digunakan untuk berdoa adalah sebelum salam, setelah tasawuf akhir. Itulah posisi dan keadaan yang paling baik untuk berdoa dibandingkan setelah selesai salam. Jadi antara yang membolehkan berdoa setelah selesai salam adalah Al Albani rahimahullah taala. Dia berdalil dengan doa yang Nabi ajarkan setelah selesai salat subuh untuk mengatakan Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Ini di situ disebutkan Nabi mengucapkannya setelah selesai salat subuh. Maka doa setelah salat kata Al-Albani ini dibolehkan, dianjurkan. Maka tidak benar anggapan yang menganggap bahasanya doa setelah selesai salat lima waktu hukumnya bid'ah. Apakah kita juga harus berbuat adil terhadap orang yang murtad, bagaimana kita harus berbuat adil terhadap orang kafir? Mengingat di negara kita tidak berlaku hukum Islam, sehingga orang yang murtad tidak bertobat tidak bisa mendapatkan hukuman. Jawabannya kita karena kondisinya memang demikian, ya maka hukuman tidak bisa diperlakukan untuk orang tersebut. Ya, karena yang punya hak untuk memberikan hukuman adalah pemerintah. Adapun tidak boleh zalim, maka tidak boleh zalim itu berlaku untuk semua orang. Namun kezaliman adalah segala sesuatu yang menyelisihi syariat. Maka tidaklah termasuk kezaliman jika anak yang murtad tidak dapat jatah warisan. Maka itulah keadilan, karena itulah yang sesuai dengan aturan syariat. Biasanya perbedaan agama menyebabkan tidak mendapatkan warisan. Apakah anak yang murtad masih dikatakan mahram dengan saudara kandungnya yang muslim? Orang kafir apakah mahram dengan muslim? Ulama berselisih pendapat tentang hal ini. Dan wallahu a'lam, pendapat yang tepat dalam masalah ini, karena kekafiran itu meniadakan kemahraman. Maka ketika dia murtad, maka ya tidak, maka dianggap sebagaimana orang lain. Maka tidak ya, tidak ada jabat tangan, tidak ada kemudian misalnya ini perempuan buka kerudung di depan kakaknya yang murtad, ini tidak boleh karena statusnya orang lain. Dan insya Allah ini pendapat yang lebih hati-hati dalam masalah ini. Memang meskipun sebagian ulama mengatakan orang murtad atau orang kafir masih sudah masih mahram. Apakah masih mendapatkan hak waris? Jawabannya tidak mendapatkan hak waris. Bolehkah sengaja berdoa kebaikan untuk orang lain dengan sampai niat agar mendapatkan kebaikan semisal untuk diri sendiri? Jawabannya boleh. Nabi motivasi kita dengan hal ini. Ya, semua orang yang mendoakan orang lain ada malaikat yang akan mendoakannya. Apakah boleh turut mensolatkan orang yang meninggal dan dia adalah orang yang musyrik? Sedangkan melihat penduduk kampung saya adalah melakukan terkait musik jahiliyah kecuali beberapa orang saja. Jika kita tidak ikut mensolatkan, maka kita akan dianggap aliran sesat dan juga akan menyulitkan dakwah. Maka jika orang meninggal tersebut adalah seorang dukun atau seorang yang penyembah setan, seorang yang aktif rutin memberikan sesajen dan seterusnya, maka tidak boleh mensolati jenazah orang yang mati dalam kondisi semacam ini. Menurut pendapat yang paling tepat dari dua pendapat ulama dalam masalah ini. Karena itu maka kita katakan ketika kita tidak mensolati orang semacam ini, apalagi misalnya dia adalah dukun klenik misalnya, karena solati kita katakan kepadanya, kepada orang yang menanyakan, salah jenazah kan waktu kifayah kamu sudah banyak yang nyulati. Apakah ketiadaan biaya harus kita jadikan alasan untuk tidak segera menikah? Bagaimanakah dengan keadaan seorang yang sudah mewajibkan untuk menikah, sedangkan belum mendapatkan biaya untuk menikah, padahal dia sudah berusaha? Bagaimanakah dia harus bersikap sambil berusaha, ataukah tetap memaksakan diri untuk menikah dengan jalan cari pinjaman atau dengan jalan yang lainnya? Jawabannya sebagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam katakan, baman layan tapi paling besar. Siapa yang belum punya kemampuan, maka banyak berpuasa. Dan juga firman Allah Subhanahu Wa Taala, awal yang tak dibilangnya layan itu nikah. Di surat An-Nur Allah katakan, dan dalam bersabar untuk menjaga kehormatan orang-orang yang belum mendapatkan biaya untuk menikah. Adapun apakah perlu cari pinjaman uang, satu hal yang diperselisihkan ulama, apakah boleh ngebon, cari utangan dengan tujuan menikah, apakah dianjurkan? Ada dua pendapat ulama dalam masalah ini, dan pendapat yang dicenderungi oleh Ibnu Taimiyah adalah tidak perlu cari utangan, tidak dianjurkan untuk cari utangan dalam kondisi semacam ini. Bagaimanakah sikap seorang muslim yang tepat apabila mengalami penggusuran? Apakah memperjuangkan hak mukimnya atau segera pindah setelah mendapat perintah? Berkaitan dengan masalah penggusuran, para ulama mengatakan ya, pemerintah punya hak untuk mengambil hak milik individu demi kemaslahatan banyak orang. Namun ini adalah satu hal yang namun hendaknya pemerintah bersikap adil dalam masalah ini. Hendaknya masyarakat pemerintah bersikap adil dalam masalah ini dari sisi ganti rugi, dari sisi yang lainnya, jadi itu memang kebutuhan yang mendesak dan sebagainya. Maka jika pemerintah telah bersikap adil dalam masalah ini, maka kewajiban yang dapat gusuran untuk taat. Jika pemerintah tidak adil dalam masalah ini, kewajiban yang digusur untuk bersabar. Maka boleh jadi kalau adil maka wajib taat, ya, kalau tidak adil wajib sabar. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa in duriba dhahru wa in ukhida malu fasma'wati. Dengarkan, taatlah kepada pemerintah dalam aturan-aturannya yang baik, aturan-aturan yang tidak maksiat, meskipun pemerintahmu itu suka mukuli punggungmu, meskipun pemerintahmu itu suka merampas harta milikmu. Apakah benar Ibnu Qayyim dulunya mendalami filsafat? Ada kitab yang menceritakan perjalanan hidayah beliau kepada manhaj Ahlussunnah. Setahu saya Ibnu Qayyim tidak termasuk orang yang terjerumus dalam filsafat dan bertobat. Namun bahkan kita katakan bahkan keputusan ini adalah pakar filsafat. Mungkin pakar filsafat untuk membantah filsafat. Tapi kalau Ibnu Qayyim saya tidak tahu berita tentang semacam ini. Bagaimanakah batasan yang baik bermuamalah dengan keluarga besar, misal sepupu dan lain-lain, contohnya pada acara arisan keluarga, di mana kumpul seluruh keluarga yang mahram dan non-mahram? Apakah ini termasuk istilah? Ya, kita ambil posisi duduk dengan orang-orang yang masih mahram, ya. Dan jika bertemu dengan yang tidak mahram, maka kita memperhatikan aturan-aturan Islam dalam masalah ini, tidak berjabat tangan dengan yang lain. Maka itu diantara hal yang bisa kita lakukan dalam kondisi ini. Mohon penjelasan tentang batalnya doa bersama lintas agama dan sebab bertolaknya doa. Doa lintas agama, doa yang bid'ah dalam doa. Nabi SAW tidak pernah minta pendeta Yahudi ini kita doa bareng dalam rangka toleransi, dan orang Yahudi adalah tetangga Nabi. Kemudian jika ini yang dan doa lintas agama ini bisa maknanya adalah persetujuan dan keridhaan dengan agama kekafiran dan pengakuan terhadap agama kekafiran, dan doa semacam ini adalah doa yang bisa dipastikan tidak makbul karena ini adalah doa yang bid'ah, acara yang bid'ah. Tambah lagi tempat ibadah orang kafir adalah tempat turunnya laknat Allah Subhanahu wa taala. Maka ini orang Nasrani berdoa minta kepada Yesus, ini maka ini tempat turunnya laknat. Maka bagaimanakah layaknya setelah itu atau sebelum itu seorang muslim berdoa di sana? Dan di antara tempat yang terlarang untuk beribadah adalah beribadah di tempat ibadahnya orang kafir. Bagaimana dalam hadis tentang buana? Ada seorang yang ingin menyembelih unta, tapi katakan di satu tempat. Tapi tanyakan apakah di tempat tersebut adalah tempat di sana ada berhala, tempat ibadahnya orang kafir? Tidak ada. Artinya jika ada, maka tidak boleh. Apakah berdoa pada waktu sujud dibolehkan pada selain waktu salat? Boleh, yang penting waktu tersebut adalah sujudnya adalah sujud yang disyariatkan. Bolehkah pada saat kita terzalimi kita berdoa dengan tidak mengaitkan dengan orang yang menzalimi kita, doanya bebas? Maka karena orang yang menzalimi itu adalah doa yang makbul, maka kemudian doanya dimanfaatkan untuk doa minta istri yang solihah atau yang lainnya. Maka insyaallah tidak masalah, waktu doa bebas. Ada sebagian orang yang mengatakan hadis tentang orang yang membunuh 99 orang kemudian digenapkan 100 orang itu tidak nyata terjadi. Nabi hanya memberi semangat. Bagaimanakah ini? Ini satu anggapan yang tidak benar. Nabi tegas menceritakan hal ini. Ada di antara orang sebelum kalian orang yang demikian dan demikian. Dan hadis yang panjang dijelaskan oleh Bukhari dan yang lainnya. Apakah ada kaidah bahwasanya semua cerita yang diceritakan oleh Nabi adalah nyata pernah terjadi? Bukan hanya kaidah. Ini makna syahadat Muhammad Rasulullah. Di antara makna adalah konsekuensi orang bersyahadat Muhammad Rasulullah adalah tasdikuma akhbara. Percaya dan meyakini benarnya dan nyatanya semua cerita yang Nabi ceritakan. Maka ini bukan kaidah. Bahkannya adalah la ilaha illallah, ini adalah syahadat. Ini adalah makna orang mengucapkan syahadat Muhammad Rasulullah. Soal yang mengatakan Muhammad adalah utusan Allah, berarti dia meyakini semua yang Nabi perintahkan adalah adil dan semua yang Nabi ceritakan adalah benar. Apakah boleh boleh apa tidak donor darah untuk non muslim, sedangkan sari makanan yang terpotong jadi darah dan mengalir dalam tubuhnya? Siapanya boleh? Ini adalah membantu sesama manusia. Itu adalah amal yang berpahala. Menolong anjing yang mau mati saja berpahala, apalagi menolong manusia meskipun kafir. Meskipun kafir, menolong manusia maka mimpi bil aula untuk lebih berpahala. Apakah dalam Zabur menerangkan Musa mendapatkan Taurat, Isa mendapatkan Injil dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam mendapatkan Al-Qur'an? Atau setiap kitab hanya menerangkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saja? Yang jelas Allah katakan berita tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu ada di Zaburul Awwalin, ada di semua kitab suci yang pernah Allah turunkan. Adapun apakah kemudian Taurat itu menceritakan adanya Musa, wallahu a'lam. Apa hukum mengikuti lomba debat bahasa Inggris? Ya, debat ada dua macam. Ada debat yang pada asalnya debat itu tercela, namun debat itu bisa bermanfaat. Debat itu ada yang diperintahkan. Jika memang itu dapat untuk membela al-haq dan membatalkan yang batil dengan ilmu, dengan adab, maka ini debat yang terpuji. Adapun debat dalam urusan dunia, debat dalam masalah dunia, dan ini mungkin materi debat dalam bahasa Inggris ini, saya yakin memperdebatkan masalah dunia, maka kata Ibnu Taimiyah di Kitabul Ilmi, debat masalah dunia itu berlaku untuknya hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, aku janjikan surga, aku janjikan pinggiran surga untuk orang yang meninggalkan debat dan dia dalam kondisi salah. dan aku janjikan untuknya tengah surga untuk orang yang meninggalkan beban dalam posisi dia benar. Yang kata saya Muhammad SAW ini secara di kitabul ilmi, hadis ini berlaku untuk debat dalam urusan dunia. Ini Pak Budi di rumah ataukah pergi? Di rumah, oh pergi. Enggak ah, di rumah ah. Enggak pergi, ngeyel kamu ini. Enggak kamu ini. Maka maka siapa yang dalam posisi salah kemudian meninggalkan debat ya, posisi salah dalam masalah ini, maka untungnya pinggiran surga, kata Nabi SAW. Dan siapa yang benar ya, sudah dia tinggalkan debat dalam urusan dunia semacam ini, maka untungnya, kata Nabi SAW, Nabi jamin untungnya tengah surga. Maka itu debat dalam urusan dunia cuma ada dua kemungkinan. Kalau benar, tinggalkan untukmu tengah surga. Posisi salah, ngawur salah, tinggalkan untukmu tepian surga, mau surga, tinggalkan. Aku Allah dan cinta, apakah kalimat tersebut terlarang karena menggunakan kata-kata dan? Apa yang dimaksud dengan pengertian aku Allah dan cinta? Ini butuh penafsir penjelasan sehingga kita tahu maksudnya sehingga bisa diberikan penilaian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.